أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي الكرام أعزني وأعزكم الله، kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini untuk kita bermajelis sejenak dalam rangka tafaqquh fid din. Kita mau meluangkan waktu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kitab Kitabul Ilm karya Al-Syeikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Kita masih berada pada bab Al-Bab Rabi' fi kutubi talib al-ilm wa fatawa hal al-ilm. Dan kita masih berada pada Al-Fasl Awal kutub talib al-ilm, kitab-kitab yang dipelajari ataupun yang dikumpulkan oleh para penuntut ilmu. Al-amr rabi', ya, perkara yang berikutnya yang keempat. Al-hirsu ala kutubil muhimmah, semangat untuk mengumpulkan kitab-kitab al-muhimmah, kitab-kitab yang penting, yang muhim. Nah, karena terlebih kita sekarang ini hafalannya sangat terbatas, kadang hafal, kadang hilang. Sudah berusaha diulang-ulang, dipelajari, dimurojaah, bahkan kadang sudah hafal, tetapi beberapa waktu kemudian hafalan itu hilang. Sehingga untuk memudahkan bisa menghafal kembali, nah kita membuka kembali buku-buku yang kita telah peroleh atau telah ada di kumpulan maktabah-maktabah kita. Maka kata beliau, yajibu ala talibul ilm ay yahrisu ala al-kutubil ummahat al-usuli duna al-muallifati hadithan. Wajib atas penuntut ilmu untuk ay yahris, untuk bersemangat, ya, terhadap ummahatul kitab atau ummahatul kutub, untuk mengumpulkan induk-induk kitab, ummahatnya kitab, agar dia memiliki kitab-kitab induk. Al-usul, kitab-kitab usul, pokok, fondasi. Ini yang dia harus punya. Ya, Fathul Bari, terus kitab-kitab yang lain, fatwa, Majmu' Fatawa Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kalau yang memiliki kemampuan untuk membelinya tentunya. Terus kitab-kitab yang lainnya. Tanpa karangan-karangan dari orang-orang belakangan. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah. Lianna ba'dal mu'allifina haditsan laisa indahu al-'ilmu ar-rasikh. Mengapa kitab-kitab belakangan ya tidak terlalu dianjurkan? Kata beliau, karena sebagian pengarang-pengarang baru atau buku-buku yang datang kemudian itu tidak memiliki ilmu yang rasikh, ilmu yang dalam, ilmu yang kokoh, ilmu rasikh. Naam. Apalagi orang yang masih hidup. Kadang kita sudah memiliki kitabnya. Qadarullah wa syafa'al. Ya, ternyata mereka tergelincir satu persatu. Ya, sudah penuh di maktabatnya, sudah banyak karangan-karangan mereka. Ya, seperti syekh-syekh belakang ini nih, yang banyak mereka tergelincir, yang banyak mereka menyimpang dari jalannya salafus saleh. Padahal kita sudah punya itu. Nah, ya terkadang ya lumayan tebal, ya lumayan besar bukunya. Tapi karena mereka sudah tidak lagi berada di atas jalannya salafus saleh, mereka lebih memilih jalan yang menyelisih jalan salafus saleh, maka ya mau tidak mau buku-buku itu kita singkirkan pula. Walihada idza qara'ta ma kataba atau ma kutiba tajidu annahu sathhi. Oleh karena ini, jika engkau membacanya, apa yang ditulis tadi, engkau akan menjumpai ya pembahasannya atau tulisannya itu sathhi, mengambang. Kata Syekh Ibnu Taimiyah. Qadi yunqalu syai' bilafdhi. Kadang dinukilkan sesuatu itu dengan lafadznya, wa qadi harifhu ila ibaratin tawilatin. Lakinnaha ghutha'u, tetapi ditahrif, ya dirubah, dipalingkan kepada ungkapan-ungkapan yang panjang, ya kata-katanya panjang, akan tetapi ghutha', ya seperti buih, tidak berfaedah, kelihatannya masya Allah tebalnya, besar sekali. Nah, padahal kadang kita percaya ulama terdahulu itu hanya sekedar matan, kecil-kecil aja, tapi berbobot, padat isinya. Fa'alaika bil ummahat kutubis salaf, maka wajib untuk mengumpulkan ummahatul kitab, induk-induknya kitab tadi dari kitab-kitabnya salaf. Fa innaha khairun wa abrad bi katsirin min kutubil khalaf. Karena ummahatul kutubis salaf itu lebih baik, lebih berbarokah, ya, lebih banyak berkahnya dibanding kitab-kitab khalaf. Kitab-kitab belakangan. Ini nasihatnya Syekh Ibnu Utsaimin kepada kita sekalian. Li'anna ghaliba kutubil mutakhirin qalilatul ma'ani, karena kebanyakannya kitab-kitab orang belakangan itu sedikit maknanya. Maknanya qalil. Kathiratul mabani, tetapi kata-katanya itu, kalimat-kalimatnya itu penuh, banyak. Ya, banyak, kelihatannya besar. Tapi al-ma'ani qalil. Taqra'u shafhatan kamilatan yumkin antul khisaha bisatrin aw satrayn. Engkau membaca satu halaman yang sempurna memungkinkan engkau untuk mentakhis, untuk meringkas, ya, mungkin hanya satu baris atau dua baris, inti-intinya itu hanya sederet kalimat saja, padahal sudah dibaca satu halaman atau dua halaman. Lakin kutubus salaf tajiduha hayyina layyina sahla rasina. Akan tetapi kitab-kitabnya salaf, engkau akan menjumpainya itu hayyina, gampang, lunak, ya, sahla, mudah, dan kokoh. Itu kitab-kitab salaf terdahulu. Engkau jumpai yang gampang, mudah, lembut, kokoh. La tajidu kalimatan wahidatan laisa laha ma'nan. Engkau tidak akan menjumpai satu kalimat pun yang kalimat itu tidak ada maknanya. Bermakna kalimat-kalimatnya, kata-katanya bermakna. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalimat itu ringkas, tidak panjang lebar. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakur khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Ringkas. Nah, kalau dibahas panjang lebar, nah itu nanti, ya, berbagai faedah yang didapatkan di sana. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajli kutub allati yajib ala talib al-ilm ayharis 'alayha kutub Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhi Ibnu Qayyim rahimahumullah. Maka kitab-kitab yang wajib untuk diperoleh oleh penuntut ilmu dan bersemangat dengan kitab-kitab itu seperti kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah. Nah, ini Syekhul Islam memiliki ilmu yang rasikh, yang dalam sekali. Dia tidak membahas sesuatu melainkan ketika membahas seseorang mengira bahwa dia ahli dalam ilmu tersebut. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ketika membahas suatu pembahasan, orang mengira, ya, dia ahli dalam itu. Nanti membahas pembahasan yang lain lagi seperti itu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, tidak ada hujah yang didatangkan oleh ahlul batil melainkan hujah itu bisa menghantam orang yang memakai hujah itu tadi. Pandainya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, ahlul batil menantangkan hujah dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, maka Syekhul Islam bisa hujah itu menghujai orang yang membawa hujah itu, dikembalikan kepada orang yang tadi ahlul dolal dengan membawa hujah tadi. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa min al-ma'lum anna kutub Ibn al-Qayyim ashal wa aslas. Dan termasuk yang sudah dimaklumi bahwa kitab-kitabnya Ibn al-Qayyim itu lebih ashal, lebih gampang dan lebih halus. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah kanat ibaratuhu qawiyatun li ghazarati ilmih. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah ungkapan-ungkapan itu qawiyah. Ya, kuat dan melimpah ilmunya. Ya, kedua ulama itu tadi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim rahimahumullah. Wa tuqadu dhihnuh, yang mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini menyala akalnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka di kalangan sufiyah, ya, sufi, mereka tidak senang dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tak suka. Nah, tidak senang mereka dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena kitab-kitab akidahnya selalu membantah pemikiran-pemikiran mereka. Ibnu Qayyim ra'a baitan ma'muran fa kana min at-tahsin wa tartib. Dan Ibnu Qayyim dia melihat ya tempat yang makmur, tempat yang baik. Wa kana min at-tahsin, dan dia termasuk dari at-tahsin, bisa memperbaiki, membenahi, wa tartib dan menertibkan. Walasna nuridu bidzalik an naqula inna Ibnu Qayyim nuskhatun min Ibnu Taimiyah. Tidaklah kami menginginkan hal itu untuk kita mengatakan bahwa Ibnu Qayyim nuskhah, salinan dari Ibnu Taimiyah. Bal Ibnu Qayyim har, bahkan Ibnu Qayyim har, dia bebas, merdeka. Idza ra'a anna syaikhahu khalafa ma yarahu sawaban takallam. Nah, seperti ini ya, guru dengan murid seperti ini keadaannya. Apabila dia melihat syekhnya, Ibnu Qayyim melihat syekhnya khalaf ma yarahu sawaban, menyelisihi yang dia memandangnya itu suatu kebenaran, takallam, maka dia berbicara. Nah, ya, jadi tidak melihat gurunya salah dibiarkan terus diikuti, bahkan justru didukung kesalahannya. Allahumma musta'an. Maka kalau sudah seperti ini kondisinya para pengikut-pengikutnya, maka ini sudah betul-betul fanatik buta, taklid buta. Sekalipun sudah diingatkan para ulama, ulamaul kibar, ulama yang mereka memiliki ilmu yang di atas ulama-ulama yang lain, berarti ulama dalam masalah al-jahr wa ta'dil, mereka lebih mumpuni. Sudah mengingatkan tentang kekeliruan-kekeliruannya, kemudian pengikutnya terus membenarkan, terus mengikuti kesalahan-kesalahan tadi. Bahkan waliyadzubillah, kondisi mereka justru membantah ulama-ulama yang memperingatkan itu tadi. Nah, ini sudah betul-betul kayak sapi yang dicucuk hidungnya. Dimana diinginkan gurunya atau syekhnya diarahkan, maka ke situ arahnya. Ibnu Qayyim tidak. Ketika melihat gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyelisih kebenaran, takallam, dia berbicara. Ya, tentunya namanya murid dengan guru, ketika menyampaikan biadabin, dengan adab, tidak seperti ya apa ini yang lainnya, tentu dengan hormat ketika dia mengingkari atau mengingatkan gurunya. Nah, kalau mereka betul-betul menisbahkan diri kepada salaf, maka seharusnya mereka mengikuti apa yang dilakukan Ibnu Qayyim rahimahullah. Lamma ra'a wujub fashil hajj ila umrah. Ketika dia memandang wajibnya membatalkan niat haji kepada umrah. Wa anna bin Abbas radhiyallahu anhu ra'a annahu yajibu 'ala man lam yaskil hadi idza ahrama bihajjin aqaranin ayyafsahuhu ila umrah. Yang mana Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berpandangan bahwa wajib bagi orang yang tidak mampu untuk membawa hewan sembelihan ketika dia ihram untuk haji, yaitu haji qiran, maka dia apa ini membatalkan tadi niat haji kepada umrah, tidak umrah. Ya. Wa kana Syekhul Islam yara annal wujuba khusun bis sahabah. Sementara Syekhul Islam dia memandang bahwa kewajiban ini khus untuk para sahabat. Qala wa ana li qawlihi amilu minni ila qawli Syekhuna. Dan saya terhadap ucapannya Ibnu Abbas amilu minni, saya lebih condong ketimbang ucapan Syekhuna, ucapan Syekh kami. Fasoroha bimukhalafati, maka dengan jelas dia menyelisihinya, menyelisihi pendapat Syekhnya. Fahuwa rahimahullah mustaqil hirul fikr, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mustaqil, apa ini berdiri, berdiri sendiri. Hirul fikr, ya ada kebebasan berpikir. Ini Ibnu Qayyim dan bersama sama gurunya. Lakin la gharwa ayyattabiya syekhu rahimahullah fima yarahu haqqan wa sawaban. Akan tetapi tidak heran dia mengikuti gurunya rahimahullah ketika dia melihat gurunya itu haqqan wa sawaban, di atas al-haq dan di atas kebenaran. Nah, nah seperti ini, ketika gurunya haq, sawab, ada yang ikuti. Nah, ketika ada pembicaraan di sana, ya, ada berselisih dalam memahami, maka dia pun mencari al-haq, ya, biar gurunya. Nah, tidak harus menunggu yang lain. Oh, ini syekh ini belum berbicara, syekh itu belum berbicara, padahal sudah ada masyayikh yang lain yang berbicara. Menunggu semua masyayikh berbicara tidak mencukupkan diri dengan nasihat-nasihat para syekh yang sudah berbicara tentang hal itu. Menunggu siapa lagi? Kebenaran sudah di depan mata, sementara penyelisihan sudah terang-terang. Mereka melakukan penyelisihan, terus apa lagi yang ditunggu? Ya, apalagi yang ditunggu? Kebenaran sudah tampak, sementara penyelisihan yang mereka lakukan juga sudah bermunculan satu demi satu. Terus apalagi yang membuat kita ragu apalagi yang membuat kita tawakuf, wah sudah, saya tidak mau membicarakan ini, tidak mau membicarakan itu, nanti riba. Kalau seperti ini keadaannya, para ulama dahulu telah berbicara seperti ini, berarti semuanya mereka menghina. Ketika melihat perawi-perawi hadis yang mereka lemah dalam hafalan, atau ada kekeliruan, atau ada sahu, maka diperingatkan dengan peringatan yang keras, berarti ini ghibah. Kalau seperti ini kondisinya, maka hancur agama ini. Tidak ada yang membetulkan agama, karena setiap yang salah takut nanti ghibah, tidak ada kebenaran. Yang salah tetap salah, dan yang benar itu yang harus diikuti. Wala syakka annaka idza ta'ammalta ghaliba ikhtiyarat Syekhul Islam wajadta anha hiya shawab wa hadha amrun ya'rifu man tadabbara kutubahuma. Tidak dilakukan lagi apabila engkau meneliti atau memperhatikan kebanyakan pendapat-pendapat ikhtiar Syekhul Islam, maka engkau akan menjumpai bahwa dia di atas as-shawab, di atas kebenaran. Dan ini amrun ni'rifu, suatu perkara yang diketahui orang yang mentadaburi kitab-kitab keduanya, ya baik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim rahimahumullah. Ini yang al-amr rabi, bersemangat kita untuk mengumpulkan induk-induk kitab. Nah, koleksi kitab tidak ada ruginya. Justru manusia mereka lebih mementingkan yang lainnya. Koleksi HP, koleksi motor, koleksi sepeda, koleksi barang-barang unik. Sementara Al-Kutub tidak dikoleksi sama dia, tidak dibeli sama dia. Nah, bagi perempuan koleksi ini, koleksi itu, koleksi manik-manik, koleksi jam tangan, koleksi tas, sepatu, sendal, kitabnya enggak ada. Tasnya disesuaikan dengan warna bajunya, sendalnya, sepatunya juga seperti sekali jalan sepasang-sepasang. Sementara bukunya belum ada. Nah, ini kekurangan. Warna motornya, warna mobilnya, warna rumahnya sesuai dengan keinginannya. Sementara kitab-kitabnya tidak ada. Nah, ini kekurangan. Kemudian yang berikutnya, al-amru khamis, taksimul kutub. Perkara yang kelima, pembagian-pembagian kutub atau jenis-jenis buku. Al-kutub tangkosim ila salah jaksam. Buku-buku itu terbagi menjadi tiga bagian. Al-kismul awal, bagian yang pertama, kutubu khair, kitab-kitab yang baik. Al-kismul tsani, bagian yang kedua, kutubu syar, buku-buku yang buruk. Seperti buku apa? Ilmu sihir, ilmu riba, ya, ilmu bodoh-bodohin orang. Ada kan ilmu bodoh-bodohin orang? Mengelabui orang. Ya bisa aja. Ya, dia mencetak buku atau ilmu bisa menipu orang. Bisa aja ada. Apalagi sekarang tinggal membuka Google muncul semua ilmu. Iya, Abu Aufa. Nah, iya. Mau buku apa saja? Ada dalam. Nah, mungkin buku tadu juga ada. Tidak ada. Lengkap. Nah, oh itu kutub khair itu. Itu kutub khair itu, bukan kutub syarat. Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, kutubun la khair wala syar. Kitab yang tidak ada kebaikan tapi juga tidak ada keburukannya, netral, tengah-tengah. Tawakuf dia. Ini tawakuf ini kitab yang ketiga ini. Kalau di atas khair, ini baik. Yang kedua syar. Yang ketiga ini tengah-tengah. Faharis an takuna maktabatuk khaliyatun minal kutubillati laisa fiha khair. Maka bersemangatlah maktaba-maktabamu, perpustakaan-perpustakaan, kosong dari kitab-kitab yang di dalamnya tidak ada kebaikan. Jangan beli kitab yang di dalamnya tidak ada kebaikan. Teringat dahulu di tempatnya panglima kita. Jadi maktabahnya itu lembab, jarang dibuka, atau saking banyaknya kitab, jadi yang lain itu kadang gak terbuka, dimasuki semut-semut. Jadi ketika kita masuk di maktabahnya, ternyata sejarah Indonesia yang dari dulu-dulu itu penuh buku-bukunya itu. Yang kita kira ya kitab-kitab ini aja, kitab-kitab khair, kitab-kitab karangan para ulama al-mu'tabar. Ternyata muncul juga ya yang pengarangnya Prof. Dr. Itu berjilid-jilid. Sejarah berdirinya Indonesia, sejarah orang-orang yang mengkudeta Indonesia, di situ ada. Ditambah lagi majalah, majalah Tempo, majalah ini ada berlangganan. Maka dia ketika berorasi, nah itu situ rujukannya. Kadang dia mampu untuk apa ini, berbicara tentang sejarah dahulu. Jadi perpustakaan-perpustakaan yang kita miliki dikosongkan dari buku-buku yang tidak ada kebaikan. Itu adzan beneran apa? Mesti jam berapa? Atau allati fiha syarr, atau buku-buku yang di dalamnya syarr, keburukan. Nah, jangan dipenuhi. Bila perlu jangan ada. Wa hunaka kutubun yuqal innaha kutubu adab. Ah, di sana ada kitab-kitab yang dinamai dengan kitab-kitab sastra, kitab adab. Lakinnaha taqta'ul waktu wa taqtuluhu fi ghairi faidah. Tetapi buku-buku yang seperti ini akan menghabiskan waktu tanpa adanya faedah. Maka apa kata Asy-Syaikh Imam Syafi'i rahimahullah, al-waqtu qasayf. Waktu ini seperti pedang. Illam qata'ahu qata'at aw kama. Jika engkau tidak mampu memanfaatkan waktu itu, maka waktu itu yang akan menyembelih kita. Artinya waktu sekarang ini tidak akan berulang lagi untuk yang berikutnya. Akan datang hari berikutnya lagi. Nah, kalau hari yang kita lewati tidak ada amal kebaikan untuk bekal kita di akhirat, maka hari berikutnya tidak akan lagi berulang. Paling tidak ada satu ayat, dua ayat yang kita baca, yang kita pelajari. Nah, sehingga catatan kita ada isinya kebaikan. Karena malaikat itu saling bergantian ketika menjaga manusia. Wa hunaka kutubun daratun zata afkarin mayyinah wa zata manhajin mayyin. Ah, di sana ada kitab-kitab yang membahayakan, memiliki ya pemikiran-pemikiran mayyinah, pemikiran tertentu, dan memiliki manhaj, prinsip tertentu. Fahadi aidan la tadkhul maktabak maktabata, maka ini juga jangan masuk maktabah. Naam. Ah, sekarang ini bertebaran buku-buku yang enggak jelas dari mana pengarangnya. Buku-buku penuh dengan gambar. Padahal kadang buku itu judulnya judul-judul Islami, tapi di dalamnya penuh dengan gambar. Majalah-majalah penuh dengan gambar, gambar makhluk hidup. Sawa'un kana dzalika fil manhaj au kana dzalika fil aqidah. Sama saja, apakah dalam masalah manhaj atau dalam masalah aqidah. Kecuali mereka-mereka yang ingin membantah pemikiran itu atau ingin membantah buku-buku sesat tersebut. Ada tujuan yang untuk menyelamatkan umat dari buku-buku yang rusak tersebut. Tapi hanya disimpan begitu saja, tidak ada faedah, maka ini dikhawatirkan menyimpan penyakit. Mislu kutubil mubtada'ah atau mubtadi'ah allati tadru fil aqidah, seperti kitab-kitab bid'ah yang membahayakan atau menggerogoti akidah. Wal kutub at-tawriyah allati tadru fil manhaj, atau buku-buku naam yang ingin perubahan, revolusi. Naam, ini juga berbahaya, yang membahayakan manhaj sehingga dia kudeta, menurunkan pemerintah. Naam, yang kata mereka reformasi, padahal ujung-ujungnya bukan reformasi, repot nasi. Susah orang berbelanja, dulunya mudah, gampang. Telereformasi susah, malah semakin bahan-bahan melonjak naik. Wa umuman kullu kutubin tadurru fala tadkhul maktabak. Secara umum, setiap kitab yang membahayakan maka jangan dimasukkan di perpustakaan. Li'anna al-kutub ghadha'un lirruhi kat'ami wasyarabi lilbadan. Karena buku-buku itu makanan bagi ruh. Ya, ketika membaca, nah, maka menjadi tenang ruh ini. Kedudukannya seperti makanan dan minuman bagi jasmani, bagi badan. Ya, maka perhatikan. Oleh karena itu, para ulama telah menyebutkan Muhammad bin Sirin, ya, bahwa al-ilmu din, ilmu ini agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan dari mana mengambil ilmu agama kalian. Di antaranya kitab-kitab yang harus diperhatikan. Jangan sembarang kitab dibeli. Ya, kalau tidak tahu sudah membelinya ya, ternyata kitab-kitab menyimpang, maka segera disingkirkan. Wa idza taghaddaita bimisl hadhihi al-kutub sar 'alaika dararun 'azimun. Jika engkau memakan dengan makanan seperti ini, ya, mengenyangkan dengan makanan seperti ini dari kitab-kitab itu tadi, maka itu bagimu akan membahayakan yang besar, akan memudaratkan yang besar. Wattajahata ittijahan mukhalifan, dan engkau akan menghadapkan dirimu terhadap apa ini, penyelisihan liman haj talabul ilmi sahih, terhadap metode manhaj para penuntut ilmu yang benar, yang sahih. Semangat mengumpulkan kitab bagus, tapi dipilah-pilah kitab mana yang harus ada di maktabah kita dan kitab mana yang harus disingkirkan. Nah, ini yang kita bisa baca. Karena itu sudah adzan yang betul. Kalau tadi masih kayaknya adzan pemanasan itu. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.